kafirin baba. Di tara dekan. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Hurairah ingin menangkap pencuri tadi. Kemudian pencuri tersebut menawarkan ilmu. Apabila dilepas, maka dilepaslah. Dan ilmu itu adalah membaca ayat kursi sebelum tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Ketika ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Ama innahu qad sadaqa." Pencuri tersebut telah mengatakan yang benar kepada Allah. Wa huwa kadhub. Padahal dia kadhub. Kadhub lebih dari kadzab. Kadzab lebih dari kadzib. Kadzaba yaktibu, isim fa'ilnya kadzib, pembohong. Kadzab lebih pembohong lagi. Kadhub lebih pembohong lagi. Dalam bahasa kita pembohong, ya sudah pembohong. Nah, dalam bahasa Arab bisa kadzib, bisa kadzab, bisa kadhub. Saking pembohongnya, kadhub. Pencuri yang tiga malam berturut-turut itu adalah kadhub, pendusta luar biasa. Tapi dalam hal ini tadi malam dia berbicara tentang ayat kursi, itu benar. Berarti orang yang dusta ada kalanya dia benar. Dan kebenarannya ini harus dipersaksikan oleh orang alim. Tidak boleh kita mengatakan memang dia pendusta, tapi siapa tahu kali ini benar. Bolehkah ucapan ini? Bolehkah sikap seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Betul selama ini dia pembohong, tapi siapa tahu untuk kali ini dia benar. Tidak boleh. Begitu pembohong, setiap kali dia berbicara harus kita tolak untuk kehati-hatian. Kecuali dibenarkan oleh orang yang kita sikoni, oleh orang alim, sebagaimana contoh hadis ini. Dia pendusta, pembohong, pembohong besar. Tapi ucapan tadi malam benar. Ta'lamu man tuqatibu mundu talatin ya Abu Hurairah. Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang datang tiga malam berturut-turut itu? Abu Hurairah menjawab, "La, tidak. Aku tidak tahu ya Rasul." Nabi mengatakan, "Dzaka syaitan." Dia adalah syaitan. Ya. Untuk kali ini dia berbicara benar tentang ayat kursi. Adapun sebelumnya dusta. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya pilihkan beberapa fawaid, terlalu banyak di sini. Al-kafir qad yasduku ma yasduku bihi al-mu'min wa la yaqulu bidzalika mu'minan. Seorang kafir kadang berbicara benar, kadang melakukan perbuatan benar sebagaimana orang-orang mukmin. Tapi bukan berarti bahwa dengan demikian dia menjadi mukmin. Tidak. Tetap dia kafir. Tidak menjadi mukmin. Walaupun dia melakukan amalan-amalan orang mukmin. Sama ketika orang kafir bersedekah, ketika orang kafir menolong orang, bahkan ketika orang kafir ikut berpuasa, apakah dia jadi muslim? Jadi mukmin? Tidak. Tidak. Annal jinna ya'kuluna min ta'amil ins. Jin itu bisa memakan makanan manusia. Sudah lewat kita baca hadis di mana jin berkata kepada temannya, hari ini tidak ada makanan bagi kita. Kenapa? Karena orang yang ada di sekeliling jin itu memakan dengan membaca bismillah, meminum dengan membaca bismillah, masuk rumah dengan menyebut asma Allah. Maka jin mengatakan kepada temannya, tidak ada minuman lagi, tidak ada makanan lagi, tidak ada tempat lagi, dan begitu seterusnya. Berarti banyak sekali jin yang ikut makan bersama kita, ikut minum bersama kita. Al-jinnu yatakallamuna bikalamil ins. Jin itu berbicara dengan bahasa manusia. Jin Arab itu bahasa Arab. Jin Jawa bahasa Jawa. Jin Sunda bahasa Sunda, dan begitu seterusnya. Berarti tidak ada bahasa jin. Seluruh jin bahasanya mengikuti manusia. Ini memperkuat pendapat bahwa manusia dan jin satu alam. Salah yang mengatakan bahwa kita dengan jin beda alam. Satu alam, kalau beda alam tentu tidak akan sama bahasanya. Ya, sama bahasanya. Lihat, jin ini berdialog dengan Abu Hurairah dengan bahasa Arab. Ya, jin di Jakarta ini tentu dengan bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Ya, jin di Jawa, bahasa Jawa, dan begitu seterusnya. Ya. Ada jin yang menguasai beberapa bahasa, ya. Allah Allah. Ya, enggak usah kita bahas. Intinya umumnya kalau dia ada di mana, dia mengikuti bahasa setempat. Jin itu mencuri dan menipu. Sifat jin mencuri menipu. Jin bisa mengambil makanan yang tidak disebut nama Allah, sebagaimana hadis tadi. Pencuri tidak dipotong tangannya jika karena lapar. As-sariqu la yuqta'u fil maja'ah. Jika seorang pencuri mencuri makanan karena kelaparan, maka tidak dipotong tangannya. Karena biasanya mencuri makanan tidak sampai nisab. Ya. Karena pencuri yang dipotong tangannya adalah ketika sampai nisab. Ya. Jawazu jam'i zakatil fitri fi Ramadan qabla lailatul fitr. Bolehnya mengumpulkan zakatul fitri beberapa malam sebelum malam Idul Fitri. Ya, karena disebut di situ zakat Ramadan. Berarti belum malam satu Syawal sudah boleh mengumpulkan. Adapun dari malam pertama Ramadan, malam kedua, ketiga, ini tidak ada contoh. Dan tentu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan bisa sehari atau dua hari, mungkin tiga hari sebelum satu Syawal. Yang terakhir, al-mu'minu yansudul hikmata fahiyya dhallatuhu wa yatlubul ilma fahuwa nikmatuhu. Seorang mukmin itu selalu mencari hikmah ilmu. Jadi walaupun dari siapapun, seolah barang yang hilang, tentu akan dicari-cari. Begitulah seorang mukmin. Walaupun hadis itu baru dia dengar dari anaknya misalnya, bahkan anak TK, dia hafal satu hadis yang belum pernah dia dengar, sahih, misalnya Al-Bukhari, dia akan cari. dia akan mendapatkan ilmu. Ya, lihat di sini syaitan. Ya, Abu Hurairah tidak kenal dengan orang itu, tapi tetap karena semangat Abu Hurairah untuk mencari ilmu. Ya, dan ilmu ini merupakan kebutuhan seorang mukmin. Ya, kita bersoal jawab. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kitab Sahih Bukhari dan Muslim? Apakah kita harus saklek padahal Imam Bukhari Muslim tidak masuk? Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak masuk. Siapapun boleh mengkritik Imam Bukhari dan Muslim. Yang tidak boleh adalah mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di beberapa kitab beliau dapat kritikan. Misalnya di Fathul Bari, berapa kali Ibnu Hajar mengkritik Bukhari. Gini, tapi kecil, kritikan kecil. Ya. Bolehkah kita, saya, antum mengkritik Bukhari? Silakan. Kalau bisa. Kalau bisa mengkritik Bukhari, silakan. Ya. Mengkritiknya tentu dengan ilmu, ilmunya ilmu sanad. Ya. Ketika Imam Bukhari menulis hadis, lalu kita mengkritik beliau, silakan. Ya. Bukhari mengatakan hadatsana fulan, silakan si fulan-fulan ini kita selidiki. Ternyata tidak sesuai. Bukan isi hadis itu. Ini Bukhari meriwayatkan hadis malaikat maut ditampar pipinya oleh Nabi Musa, enggak masuk akal. Nah, ini asal-asalan. Kan Bukhari membawakan hadis itu dengan sanad. Silakan bantah sanadnya. Ya, dan sanad itu sampai kepada Ibnu Umar, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang bersabda. Silakan kalau mengkritik Bukhari. Ya. Syekh Salim yang kitabnya sedang kita baca ini untuk riwayat Bukhari dan Muslim, beliau tidak berkomentar. Beliau komentar kalau riwayat Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, beliau berkomentar. Tapi kalau riwayat Bukhari dan Muslim, beliau tidak komentar. Itu Syekh Salim. Ya, di mana letak kita dibanding dengan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah, murid besar dari Syekh Al-Albani. Ya, dilihat diri kita ini siapa. Ya, enggak ada apa-apanya kita dengan Bukhari. Mohon dijelaskan definisi ilmu. Ilmu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, wahyu. Di luar ilmu, di luar itu, maka kila wa qala. Katanya-katanya saja. Bisa benar, bisa salah. Ya. Ilmu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Saya pernah membaca hadis yang isinya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan patung. Apakah malaikat Jibril juga tidak akan masuk ke rumah tersebut? Iya, justru awalnya malaikat Jibril. Awal hadis ini kan Nabi menunggu-nunggu Jibril. Karena beliau dijanjikan oleh Jibril akan datang di hari ini. Ditunggu-tunggu oleh Nabi, enggak datang, enggak masuk ke rumah. Nabi mengatakan tidak mungkin utusan Allah yaitu Jibril ingkar janji, tidak mungkin. Pasti ada apa-apa di rumah ini. Nah, ternyata dicari-cari di bawah tempat tidur beliau ada anjing kecil. Kata Nabi, ini rupanya yang menyebabkan Jibril tidak mau masuk rumah ini. Nah, setelah dikeluarkan, tidak selang lama Jibril datang. Nah, keluarlah hadis itu. Dasarkan ucapan Jibril, kunna al malaika la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada patung, ada gambar, gambar makhluk hidup, ada anjing. Apakah makanan jin itu seperti makanan manusia? Melihat dari lahirnya, iya. Memakan apa yang menjadi makanan manusia. Walaupun mereka punya kekhususan, yaitu tulang, kotoran-kotoran, sampah, ya. Maka ada beberapa jin muslim mengadu kepada Nabi bahwa makanan kami terkotori, ya, yaitu kotoran unta yang ngering dijadikan oleh para sahabat sebagai alat untuk istinja, membersihkan dari kotoran, ya. Nah, maka semenjak itu Nabi melarang para sahabat beristinja dengan kotoran unta yang mengering. Ini sekaligus dalil bahwa kotoran unta, kotoran binatang tidak najis. Di zaman sekarang orang-orang sering memanggil dengan bapaknya fulan, mamahnya fulan, bapak fulan, ya. Apakah panggilan tersebut sama dengan kunyah? Mungkin, ya. Mungkin, tapi mengikuti dari apa yang disunahkan oleh Nabi dan memasyhurkan lafaz Nabi dengan abu atau ummu tentu jelas lebih baik. Ya. Karena lafaz-lafaz kenabian itu kan mengandung kebaikan. Dan bahasa Arab tentu bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasanya kaum muslimi, kita masyhurkan. Kapan saja sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan? Kapan saja, asal jangan di waktu yang terlarang. Matahari tepat di atas kepala kita, matahari sedang terbit, matahari sedang tenggelam, nah, tunggu sebentar. Ya. Kapan saja sunnah qobliyah dan ba'diyah boleh dilakukan. Qobliyah waktu sudah masuk, ba'diyah waktu belum habis. Sholat qobliyah duhur jam 10 boleh atau tidak? Tidak boleh, belum masuk kan? Sholat ba'diyah duhur jam 5 sore itu tidak boleh, waktu duhurnya sudah lewat, kecuali tertinggal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini dalil untuk orang miskin boleh mencuri harta orang lain? Dengan di zaman Nabi tidak dipenjara. Tetap ya. Tetap ketika memang lapar, tentu lebih mulia kalau dia minta daripada mencuri. Minta bukan sesuatu yang mulia, tapi jelas lebih baik daripada mencuri. Tetap berdosa. Jika kita selesai mandi junub lalu masih keluar sisa-sisa air mani, apakah kita perlu mengulang mandi junub? Tidak, ya. Tidak. Dimaafkan insyaallah taala. Yang dimaksud kuburan di masjid, apakah di dalamnya? Tidak. Di dalamnya, di depannya, di kirinya, di kanannya, yang penting satu tanah dengan masjid. Satu area dengan masjid, ya. Tidak boleh kita sholat di sini. Bagaimana kalau kuburan itu di luar masjid tapi masih di lingkungan masjid? Ya ini tadi tidak boleh, ya. Jadi usahakan tanah area masjid dengan area kuburan itu, ya, sendiri-sendiri terpisah. Dengan apa memisahkannya? Dengan jalan umum, ya, bukan jalan yang kita bikin tadi, jalan umum. Kemudian kali, walaupun kali kecil. Kemudian tembok khusus, bukan dinding masjid, tembok khusus. Kan umumnya tanah itu dikelilingi dengan tembok pagar. Nah, pagar itu memisahkan antara area masjid dengan area kuburan. Yeah. Kalau tidak ada pembatasnya, maka tidak boleh. Walaupun jauh dari masjid di pojok sana, tapi masih satu area, tidak boleh. Tadi dikatakan jika dibacakan instruksi maka akan dijaga semalaman. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terkena sihir? Mereka membaca instruksi namun tetap diganggu oleh setan. Yang pertama kita harus yakin. Dengan hadis ini, siapa yang membaca ayat kursi, insya Allah akan terjaga. Yeah. Yang kedua, ada sesuatu hak yang belum terpenuhi. Bisa saja seseorang membaca ayat kursi, tapi ada hak yang belum terpenuhi. Yeah. Mungkin kalimatnya, mungkin keikhlasannya. Intinya bahwa kita harus yakin. Dengan membaca ayat kursi dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas, mengharap pertolongan dari Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita dari syaitan. Bolehkah panitia kurban menjual kulit kurban untuk biaya operasional atau untuk masjid atau untuk yayasan yatim? Tidak boleh. Jadi biaya operasional tidak boleh diambil dari hewan kurban tersebut. Oleh karena itu, para kurban yang akan mengorbankan kambingnya, sapinya ke masjid, jangan hanya bawa kambing, jangan hanya bawa sapi, tapi juga harus bawa uang. Kan butuh pemeliharaan, butuh tenaga untuk motong, nyacap-nyacap, dan seterusnya. Maksud dibubarkan ke masjid, ya, kasihan. Ya, harus dibebankan kepada yang kurban itu. Kalau nggak mau, ya silahkan potong sendiri, cacak-cacak sendiri, bagi-bagi sendiri. Kan mereka butuh dengan panitia, bukan panitia yang butuh dengan orang-orang yang akan kurban itu. Yang akan kurban itu butuh. Ya, nah, ini mengambil dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Nabi untuk meneruskan kurban beliau 100 ekor unta. Beliau sembelih yang 70, sisanya 30 diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali mengatakan seluruh upah untuk yang motong, yang nyacap dan seterusnya kami ambil dari uang kami, tidak diambil dari kulit, ya, kaki dan seterusnya tidak boleh dijadikan upah. Ya. Bahkan Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Bahkan pelana yang biasa ada di punggung hewan itu, unta, misalnya selama ini buat kendaraan, kan ada pelananya. Ketika dikurbankan, maka pelana itu ikut diberikan kepada fakir miskin. Ya. Semuanya harus diberikan atau dihadiahkan. Wallahu. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.